sing usa alera gudeng beta, yakin saja hati ini parale, rasa cinta sing akan lo berubah, percaya pameta cuma ale saja. Beta yang mengerti ale pun ngerti, dan beta kan jaga par menyayangi ale. Beta yang mengerti ale pung hati, dan beta kan jaga pan menyayangi ale. Sing with us.